بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونسأل الله يوفقنا جميعا في القول والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول ويتبع أحسنه. أيها الإخوة، الحمد لله رب العالمين. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah mendengar bersama pemaparan tentang perlunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlunya kita mengetahui tentang wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tentang pentingnya kita berzikir, mengkaji ilmu, mempelajari ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya dan penjelasan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Ini semua mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pemaparan pada pertemuan yang pertama mencocoki hadis yang diajarkan dalam doanya Rasulullah SAW, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepada-Mu, untuk bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah, dan perbaikilah ibadahku. Mudah-mudahan ketika hal ini kita dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkaji, mempelajari, sehingga kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir maknanya luas sekali, termasuk pada kesempatan ini kita sedang beribadah, sedang berzikir, mendengarkan ayat dan hadis, dan juga mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Dan tidak lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki ibadah kita. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini masih pembahasan kita tentang perlunya kita mengkaji tentang ilmu. Kita di masa sekarang ini yang hidup di akhir zaman, yang tentunya mayoritas kaum muslimin, terlebih-lebih kita, paham bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah benar, yang disabdakan Rasulullah SAW adalah al-haq. Sebagaimana dikatakan, la yantiqu 'anil hawa, Rasulullah SAW tidak akan berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yuha, Rasulullah SAW bersabda membimbing umatnya, menasihati umatnya, menunjukkan jalan kebenaran dan melarang umatnya untuk terjatuh dalam jurang kehancuran. Semuanya adalah dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad ahbara anna min alamatil qurbi sa'ah. Sungguh telah dikabarkan kepada kita tanda-tanda qurbus sa'ah, dekatnya hari kiamat, yaitu zuhur jahr. Dinampakkan bermunculannya orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh tentang agama ini. Waqad akhraja syaitan fi sahihain, sungguh telah dikeluarkan oleh dua syaikh di dalam sahihain, yaitu Bukhari wa Muslim, min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari hadis Anas bin Malik, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asratis sa'ah ay yurfa'al ilm wa yusbital jahl. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, ay yurfa'al ilm, ilmu ini akan diangkat, wa yusbital jahl, akan bermunculan orang-orang yang jahil. Ini hadis sahih yang datangnya dari Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasulullah SAW berkata, berucap dengan hawa nafsunya. Wajib kita mengimaminya, yaitu datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan bermunculannya al-jahil. Wa fi lafdin anhuma, dan dalam lafaz yang lainnya, ayyukilla ilma wa yathharu jahl, sedikitnya ilmu dan bermunculan nampak secara zahir kejahilan itu di muka bumi. Wa shahidun, shahid dari pembahasan hadis di atas, qawlu alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ilmu wa yatharul jahl. Sahih pembahasannya adalah diangkatnya ilmu dan bermunculannya orang-orang yang jahil. Bagaimana rafi'al ilm? Maka mungkin kita berpikir, bagaimana diangkatnya ilmu? Kata Rasulullah, ayyuhal ilmu, ilmu akan diangkat. Tapi bagaimana diangkatnya ilmu? Diterangkan oleh para ulama, fi mautil ulama, dengan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan para ulama. Para ulama rabbani yang mengajarkan ilmu, dari ilmu yang paling rendah, ilmu yang paling ringan, sampai ilmu yang paling tinggi. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan dimatikannya para ulama. Telah meninggal Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, wa Syekh Mukbil, wa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini yang di zaman kita. Keempatnya beliau sudah meninggal semua, akan tetapi warisannya, warisan yang ditinggalkan kepada kita semua sampai akhir zaman, ilmu yang luas sekali, ilmu yang banyak, mulai dari yang tipis, tipis kitabnya, pembahasan ringkas, sampai yang berciri-ciri, semua telah ditinggalkan kepada kita semua. Dengan demikian kita pernah mengimani apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, min kurbis sa'ah, dekatnya hari kiamat adalah dengan dimatikannya para ulama. Ilmu ini adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis juga dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu wa fi lafdz Bukhari, dari hadisnya Abdullah bin Amr dalam lafaz Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yakbidu ilma intijan yantazi'u min suduril ibad, walakinna yakbidu ilma biqabdi ulama. hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan wa su'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fa adlu wa adlu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencabut ilmu, menarik ilmu, mengangkat ilmu, intizan, tidak dengan sekali cabut, min suduril ibadah, dari dada-dadanya hambanya. Ini para ulama. Walakinna, artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu tidak sekali cabut terus hilang gitu. Akan tapi walakinna biqadril ulama, walakinna apa? Biqadril ilma biqadril ulama. Akan tapi ilmu ini dicabut dengan dimatikannya para ulama. Hatta sampai idalam yaqa aliman, sampai ketiga tersisa seorang alim di muka bumi ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, sehingga manusia mengambil tokoh-tokoh yang juhal, yang bodoh, tidak paham terhadap agama ini, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmi. Orang-orang yang jahil tadi ditanya dan memberikan fatwa bi ghairi ilm, tanpa ilmu, fa adallu wa adallu, maka mereka tersesat dan menyesatkannya. Naudzubillah, ini sunnatullah yang hamba harus menghadapinya, tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat dengan dimatikan para ulama, dengan demikian manusia mengambil ilmu, meminta fatwa kepada orang-orang juhal, kemudian mereka tersesat. Waqala Al-Hafidz Al-Qurtubi rahimahullah, berkata Al-Hafidz Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan tentang hadis tersebut, hadza nasun, ini adalah nas, anna rafa'al ilma la yakunu bimuhyi minas suduri, bahwasanya ilmu ini diangkat tidak langsung dari as-sudur, dada-dada hambanya ini, walakinna bimautil ulama, tetapi para ulama meninggal satu-satu. Ketika ulama ini meninggal, terputus ilmunya. Ilmunya yang luas, yang jarang, dengan meninggalnya para ulama sudah tertutup. Wa baqa'i juhal, yang tersisa orang-orang yang jahil, alladzina yataghatu munasibul ulama, yang orang-orang jahil tersebut tidak bisa menyamai kedudukan para ulama, fil futya, di dalam berfatwa, wa ta'lim, di dalam pengajarannya, wa yaftuna bil jahli, dan mereka memfitnah umat dengan kejahilannya, wa yu'allimu, dan mereka orang-orang yang jahil ini mengajarkan, wa yansiru jahl wa yadhhar, mengajarkan tentang kejahilan dan menampakkan kejahilan di muka bumi ini. Naudzubillah min hadza fi'l. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan kita dengan orang-orang yang jahil, ahli fatwa, memfitnah umat, menampakkan, menyebarkan kejahilan tanpa ilmu. Ini adalah qurbus sa'ah. Sehingga tugas kita adalah mempelajari dan terus mempelajari, belajar apa yang diwariskan oleh para ulama, apa yang diwariskan oleh para nabi, sehingga saat sekarang ini mungkin kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, banyak yang tertipu dengan dakwaan-dakwaan, ajakan-ajakan yang mengataskan nama di atas ilmu. Maka hendaklah kita harus dan harus waspada. Kita membekali diri kita di atas al-haq, di atas ilmu, sehingga timbul satu pertanyaan: ma wadal ilmu alladhi asna wa ala ahlihi wa mutalabisin ala man salaka sabilihi. Suatu pertanyaan yang mungkin terbersit di benak kita, ilmu yang manakah yang Allah Subhanahu wa taala puji pembawanya, pencarinya, dan orang-orang yang memakai baju ilmu tersebut menempuh man salakat sabili pada jalannya. Ilmu yang mana? Kelompok ini mengajarkan ilmu, kelompok ini mengajarkan kitab ini, sehingga masyarakat kaum muslimin bingung, yang mana saya harus ikuti, yang mana yang benar, tidak paham. Al-jawab, kama qala Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tentunya kita semua enggak asing dengan Al-Imam Ibnu Qayyim, ya kan? At-tilmidhu Syekhul Islam, murid senior atau murid kesayangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam bait syairnya dalam kitab Nuniyah, beliau membuat bait syair yang terkenal dengan Nuniyah. Seluruh ucapannya, kata-katanya diakhiri dengan Nun. Ada dua silit, yang artinya dua silit. Nuniyah. Dia membahas seluruh ilmu dari mulai akidah, fikih, akhlak, adab, semua ada di ini. Berkenaan dengan ilmu ini, beliau mengatakan, al ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabat, laisa bitambih. Kata Imam Ibnu Qayyim, ilmu ini adalah qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasul, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sahabat, ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa bitambih. Tidak ada tambahan setelahnya. Min hadha as-si'r alladhi nadiran ma nasma'ahu fi kalami su'ara. Si'r ini yang diucapkan al-imam Ibnu Qayyim, ilmu qala wa qala rasul wa qala sahabah laisa bitambih, jarang sekali kita dengar. Ma nasma'ahu fi kalami su'ara, jarang sekali kita dengar yang diucapkan oleh kalangan su'ara, para ahli si'r. Yang sekarang sihir-sihir ini dilombakan, ya, di suhu di sana semalam masing-masing mendedangkan sihirnya, mana yang paling jago, paling kuat, yang menang, tentunya dengan kaidah-kaidah nahwu, ya, yang tinggi. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang indah. Ya, diterangkan sihirnya, baitnya Ibnu Qayyim ini tidak didengar, jarang sekali, nadiran didengarkan, kita dengar di kalangan su'ara, para ahli syair. Li'anna si'rul ulama huwa ghairu si'rul su'ara, karena si'irnya para ulama ini berbeda dengan si'irnya para su'ara. Al-Imam Ibnu Qayyim ma'ruf, kita kenal, ulama Rabbani, orang ulama berbeda dengan si'irnya para su'ara, para ahli si'ir. Fahada rajulun alimun wa yuhsinu si'ra wa huwa yaqul. Al-Imam Ibnu Qayyim adalah seorang yang alim, yang baik si'irnya, dan dia mengatakan al-ilmu qala wa fi martabatul ulah. Singkatan yang tertinggi ilmu itu kata beliau dalam syair ini adalah ilmu adalah qawlullah. Wa qala rasulullah fi martabatus tsaniyah. Kemudian setelah yang paling tinggi firman Allah Al-Qur'an turun sedikit. Yaitu sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang kedua yang paling tinggi. Kemudian wa qala sahaba fi martabatus tsalitsah. Dan ucapan para sahabat menduduki martabat urutan yang ketiga. Wa kalimatu Ibnu Qayyim hadhihi tudzakkiruna fi haqiqatin jiddan jiddan. Syair Al-Imam Ibnu Qayyim ini adalah mengingatkan kita semua pada umat ini, pada kaum muslimin tentang hakikat yang sangat dalam. Al-ma'ruf ladaiha ulai du'a jami'an, ya, yang ma'ruf sekali, yang kita kenal, mereka para dai, para penyeru, anna islama innama huwa kitabullah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mendengar ya, para dai, para duat, para ustaz selalu dan selalu menyerukan, mendakwahkan tentang Islam ini di atas Alkitab wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pulang saat ini dari kelompok ini, ustaz pulang dari kelompok pulang, atau kalau dunia saya pulang Alkitab wa sunnah, Alkitab wa sunnah. Masyarakat tertipu, kaum muslimin tertipu. Apakah sampai di sini? Wa hadza haq la raib. Kita katakan ini adalah hak. Antum ya fulan mendakwakan Alkitab was sunnah, hatta hak, ini adalah hak, tidak kita tolak, tidak kita ragukan. Lakin fihi naqs, akan tapi di situ itu ada kekurangan. Antum mendakwakan di atas Alkitab was sunnah, kita tidak mengingkarinya, akan tetapi fihi naqs, di situ ada kekurangan. Hadza naqs huwa alladhi asara ilaihi Ibnu Qayyim fi sirah sabiq. Kenapa kita katakan ini adalah kekurangan? Karena Al-Imam Ibnu Qayyim telah mengisyaratkan bahwasanya ilmu itu tiga tadi. Qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat di dalam syair yang tadi. Paham ya? Kita enggak mengingkari si fulan mendakwakan di atas Alkitab was sunnah. Akan tetapi itu kurang. Kenapa kurangnya? Karena Al-Imam Ibnu Qayyim mengisyaratkan di dalam bait syairnya tadi adalah qala sahaba. Al-an sekarang. Nadiran ma nasma'u ahadan yudkaru. Jarang sekali. Kalau tadi mayoritas mereka di atas Alkitab was sunnah, di atas Alkitab was sunnah, Syiahnya, Khawarijnya, Syufinya, ya kan? Semua mendakwakan di atas Alkitab was sunnah. Biar laris dagangannya, biar laku. Akan tapi sekarang jarang sekali. Manas mau ahad dan yudkaru. Kita mendengar dai-dai tersebut Alkitab was sunnah, di atas Alkitab was sunnah was sahabat. Jarang yang berani mengatakan dakwah kita di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman as sahabat. Jarang kita dengar. Wa hum kama na'lamu jami'an ra'sus salafus saleh alladhi tawatir al-hadis 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu as sahabat jami'an seluruhnya, rasul salafus saleh, pimpinan salafus saleh adalah para sahabat. Alladzi tawatir hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka para sahabat itu adalah meriwayatkan hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara teori demikian. Jadi kita lihat, kalau mereka para jamaah tidak mendakwahkan ilmunya di atas pemahaman para sahabat, dari mana ilmunya akan didapat? Apa langsung mengambil dari Rasulullah? Tidak mungkin. Dan tidak mungkin. Mesti Islam ini turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada muridnya, yaitu para sahabat. Sehingga tidak mungkin seseorang mengajarkan langsung mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Harus melalui perantaranya yang membawanya. Paham ya? Jarang sekali kita mendengar ilmu kita dibangun di atas kitab sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, wa Ibnu Abi Saibah dari hadisnya Nu'man bin Bashir. Sahabinya adalah Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir sahabi. Al-Bashir sahabi. Jadi anak dan bapaknya adalah sahabi. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai keduanya. Anaknya sahabi, bapaknya sahabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah di zaman kurunnya beliau. Kemudian setelah itu. Kemudian setelah itu. Haulai sahabat alladzina hum ala ra'sul quruni salasa masud laha bil khairiyah. Mereka itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Alladzi na'am 'ala rasul qurun. Mereka adalah pimpinan-pimpinan orang yang pertama dari qurun yang as-salafah. Yang masudah dipersaksikannya, dipersaksikan mereka itu para sahabat dipersaksikan bil khairiyah tentang kebaikan. Semuanya tidak mencela, tidak membuat penilaian kepada para sahabat penilaian yang jelek, kecuali dari apa? Satu firqah, kecuali apa? Firqah si Syiah, hanya Syiah. Mencela Abu Hurairah, mencela Sa'id, mencela Abu Bakar, mencela Umar. Tahu tujuannya? Tujuannya kalau para sahabat ini dihilangkan, ilmu akan hilang. Satu sahabat saja, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jelas dihabiskan namanya, dimaki-maki sehingga kaum muslimin tidak lagi percaya dengan Abu Hurairah. Berapa ratus, berapa ribu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah hilang. Berapa ilmu yang luas itu, yang luas itu akan hilang. Ini bahayanya. Mungkin orangnya tidak sebahaya dengan pemikirannya. Pemikirannya lebih bahaya yang disebarkan di kalangan kaum muslimin. Satu sahabat ini saja dihancurkan, dijelek-jelekkan, berapa ribu ilmu yang mati. Maka kita paling tidak di dalam diri kita, keluarga kita, menepis itu semua. Para orang-orang juhal, orang-orang bodoh yang mengataskan nama agama ini, sehingga kita tetap berpegang teguh dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan bimbingan para ulama. Sebaik-baik kurun adalah kurunnya Rasulullah, para sahabatnya, yang tidak ragu lagi tentang kebaikannya. Dipersaksikanlah umat sampai yaumil kiamah, para sahabat ini dalam keadaan al-khair. Kembali kita kepada syairnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Dammahum Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ila kitabi wa sunnah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan Alkitab wasunnah. Dia tambahkan apa? Qala sahabat. Pembahasan kita al-ilmu. Kata Imam Al-Imam Ibnu Qayyim, Alkitab wasunnah, beliau menambahkan qala sahabat. Ya kan? Kita enggak ragu lagi ketika orang mengatakan Alkitab wasunnah. Tapi Al-Imam Ibnu Qayyim menambahkan qala sahabat. Fal hadza dhamman minhu ra'yan wa ijtihadan wa istinbatan ay yata'arrada lil khata. Perhatikan kalimatnya. Apakah penambahan Al-Imam Ibnu Qayyim ini dari pemikirannya atau dari ijtihadnya atau dari istimbatnya yang memungkinkan dia itu salah? Ini pertanyaan. Tambahan ilmu dari qala sahabat ini dari Imam Ibnu Qayyim. Nah, mungkin ini dari pemikirannya, dari ijtihadnya, dari apa ya? Istimbat yang pengambilan hukum dari imam tersebut yang kemungkinan salah, mungkin kan namanya orang salah. Maka kita jawab al-jawabu la. Jawabnya adalah tidak. Hada laisa minal istibar wala huwa minal istihad alladhi yuqbalul ihtimalu ayyakuna khata. Jawabnya adalah ini bukan dari istimbat Imam Ibnu Qayyim. Walau istihad bukan dari kesungguhan Al-Imam Ibnu Qayyim, akan tetapi baik syair tadi adalah ya, dibangun di atas dasar yang kuat. Nanti akan kita sampaikan. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim menambahkan ilmu itu qala sahabat, itu dari istimbat, dari istihad, maka kemungkinan sekali dia terjatuh dalam kesalahan. Akan tapi wa innama huwa i'timadu ala kitabillah wa ala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ayyuhal ikhwah, yang benar apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim adalah i'timad, bersandar, sandaran yang kuat dari kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak ragu lagi kita mengucapkan ilmu qala wa qala rasul wa qala sahabat. Kalau ditanya mana tambahan qala sahabat, ilmu ya Alkitab sunnah saja, nanti mau nambah-nambahin. Nah, dibangun ini di atas dasar dalil Alkitab sunnah. Yang pertama, amal kitab qawlu rabbuna azza wa jalla. Adapun sandaran qala sahabat itu adalah dari kitab Surat An-Nisa ayat 115. Surat An-Nisa ayat 115. Qala wa ta'ala wa may yusakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menentang, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menentang menyelisihi Rasulullah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas, setelah nampak bagi kita tentang petunjuk, kita paham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas al-haq, kita sadar setelah datang bayyinah ini kita menyelisihi Rasulullah, ya, ini sungguh tercela. Wa yattabi ghairi sabilil mu'minin, dan kita tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Nah, ingat, wa yattabi ghairi sabilil mu'minin, mayoritas mereka menafsirkan sabilil mu'minin adalah kaum mukminin, padahal tidak demikian. Sabilil mu'minin adalah para sahabat. Nuwan lima tawalla wanusli jahannam wasa'at masira. Kalau kita menyelisih Rasulullah setelah jelas nampak pada kita petunjuk, kita tidak mengikuti jalannya para sahabat, saidnya di sini ya. Maka kita akan dipalingkan. Nuwali ma tawalla. Di mana berpaling? Wa nuslihi jahannam, akan dimasukkan dalam jahannam. Wa sa'at masira, adalah tempat sejelek-jelek. Ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya semuanya. Yang siapa yang menentang Rasulullah setelah jelas petunjuk dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, akan dipalingkan ke mana dia berpaling, akan dimasukkan dalam jahannam. Jahannam adalah sejelek-jelek tempat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kerasnya jahannam. Ya. Dari ayat ini syahidnya pembahasan adalah wa yattabi ghairi sabilil mu'minin, tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin, yaitu para sahabat. Sehingga pas Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, dalilnya mana? Ayat ini. Mengikuti jalannya sahabat. Ini adalah hikmah baligh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Hikmah yang begitu sempurna. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadil ayat arju an takuna sabiqatun fi qulubikum. Ayat ini ya, kita berharap mudah-mudahan tetap di dalam dada-dada kita. Wala tadhhab ankum, dan jangan sampai penjelasan ini, ayat ini pergi dari dada-dada kita. Artinya tidak memakai jalannya para sahabat di dalam kita mencari ilmu, di dalam kita beramal, ya. Harus dengan pemahaman para sahabat. Li'anna haq, karena ini adalah hak yang benar. Ya. Ada punya selainnya, batil. Ini adalah hak. Ya. Yang benar, yang harus kita pegang kuat. Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ini adalah hak. Tidak ditambahi, tidak dikurang. Ya. Fal hadisu ma'ruf. Hadis ini adalah ma'ruf. Terkenal. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Ya. Biasanya ya, di kalangan ikhwah yang baru-baru itu ketika mendengar hadis ini sudah alergi dulu. Mesti membahas kelompok-kelompok. Mesti membahas istilahnya apa? Dipahami ketika membahas kelompok, menjelekkan kelompok ini kelompok. Padahal tidak. Kita dengan membahas firqah-firqah ini akan mengantarkan keselamatan bagi diri kita. Apalagi dibangun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku akan terpecah. Mestinya kita mencari kan dalam ya terpecah. Berarti saya harus mencari yang paling benar. Menjadi 73 kelompok. Semuanya kata Rasulullah di neraka semuanya. Illa. Di situ ada istisna, pengecualian. Illa, dengan lafaz illa. Kecuali illa wahidah. Kecuali satu kelompok. 73 semua masuk neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah? Siapakah itu satu kelompok itu ya Rasulullah? Qala yal jamaah. Kata Rasulullah, dia adalah jamaah. Ya, jamaah. Maksud kita harus memahamkan pemahaman kita tentang jamaah. Lafaz-lafaz jamaah banyak sekali. Ya. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Ibn Abi Asim wal Imam Al-Lalikai dari hadisnya Auf bin Malik tentang perpecahan umat ini yang Rasulullah SAW telah sampaikan kepada umatnya. Sehingga kita harus mencari satu kelompok itu, wahiyal jamaah. Al jamaah, ya, iya, jamaah itu adalah sabilil mu'minin, jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin yang mana? Kaum mukminin sekarang? Tidak. Jamaah adalah sabilil mu'minin, yaitu para sahabat. Sehingga mencocoki yang kita bahas ayat hadis tadi, mencocoki apa yang dibangun oleh syairnya Al-Imam Ibnu Qayyim tadi. Al-ilmu qala wa qala Rasul wa qala sahabat. Ini benar-benar penjelasan yang sangat dakik, sangat jeli. Ya. Kalau seandainya lam yakun wahyan mubasharan minallah ala qalbi nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya, ya, kita coba kita renungkan. Seandainya wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan wahyu yang diucapkan Rasulullah hadis tadi, kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diilhamkan, difahamkan di dalam kalbu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita akan menemukan al-iltibas minal ayat, banyak sekali tenang apa perenang saling berbenturan hadis ini dengan ini, ayat ini dengan ini. Ya. Kalau itu tidak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Karena tadi kita di awal kita katakan la yantiqu anil hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengucapkan dari hawa nafsunya, kan, tapi dari wahyu. Ya, maka kita terima ketika Rasulullah mengatakan umat akan terpecah. Jangan kaget, enggak bisa bersatu gini. Ini sunatullah mesti terpecah. Bagian kita adalah mencari ya wahsatu, wahid yang paling benar. Itu bagian kita. Bukan membicarakan kenapa terpecah, terus bagaimana kelompok ini. Kita mencari yang paling benar. Wa man ittaba'a sabilal mu'minin. Barang siapa yang mengikuti jalannya kaum mukminin, jalannya siapa? Para sahabat. Fa huwa ma'ud bil jannah. Maka orang yang mengikuti jalannya kaum mukminin tadi, ya, akan diberi kepada mereka al jannah. Wala sak, wala raib, tidak ragu, ya. Tidak sak, ragu, wala raib, ya. Hampir sama, sak, raib, tidak ragu lagi. Siapapun di antara kita, laki-laki atau perempuan, ya, kaya atau miskin, yang bangsawan atau yang rakyat biasa, dari kalangan manapun, yang mengikuti sabilil mu'minin pasti dan pasti akan diberikan jannah. Wala sak wala raib. Idzan, kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ajaban su'al ma yafid qatun najiyah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, tentang pertanyaan ma yafid qatun najiyah, manakah kelompok yang najiyah, kelompok yang selamat? Ya, ya, tadi disebutkan akan terpecah gini dan begitu. Maka siapa yang terpecah? Nah, yang kelompok yang selamat itu yang mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-jamaah. Kata Rasulullah al-jamaah, hum ta'ifatul muslimin. Jamaah adalah sekelompok dari kalangan kaum muslimin, yaitu jalannya para sahabat. Sehingga kita jelas ketika mengikuti di atas jalannya para sahabat, jelas di atas al-haq. Yang ada riwayat yang lainnya yang sebagai ta'kid, penegas dan penambah idahan wal bayan, penjelasan yang sangat bagus. Hadis qala alaihi salam, dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dia ma'ana alaihi wa ashabi. Dia adalah jamaah itu adalah anak aku kata Rasulullah dan ashabi dan para sahabat. Ya, al-jamaah mengkerucut pemahaman kita adalah yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ashabi dan kata Rasulullah di situ para sahabatku adalah sabilul mukminin. Jalannya kaum mukminin. Kemudian kalau tadi kita bangun di atas ayat syair, syairnya Imam Qayyim dari sekarang kita bangun di atas hadis yang ma'ruf, hadisnya Irbad bin Syariah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hadis ini sangat jelas sekali. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku, kata Rasulullah. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin, sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, yakni di kalangan para sahabat, al-mahdiyyin, kata Rasulullah, yang mendapat petunjuk mimbati setelah kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu sunnah di antara sunnah yang beliau tinggalkan selain sunnahnya Rasulullah adalah sunnahnya para khulafaur rasyidin, sehingga semakin kuat sandaran al-Imam An-Nawawi mengatakan ilmu adalah dibangun di atas qala wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang terakhir dalam pembahasan ini, ya. Famin huna nahnu fi hadzal zaman. Sekarang kita semua antum mana berada di zaman ini. Ya. Yang pertama, benarkah apa yang diterangkan para ulama ini kita pada zaman ini menemukan? Yang pertama, zamanun tudaribu fihil arah. Zaman yang sekarang kita hadapi ini adalah zaman yang perang pemikiran. Tudaribu fihil arah. Pemikirannya itu tempur, berperang. Sufulan mengatakan mengajarkan Islam, agama ini dengan pemikirannya. Kelompok ini juga demikian. Mereka berperang, saling membantah, saling ini. Ya, kita temukan di kampus atau di mana atau tidak sengaja kok apa sholat Jumat khotibnya berapi-api qala wa qala Rasul, akan tapi yang disampaikan jauh dari qala wa qala wa qala Rasul karena dia dibangun di atas al-arab. Yang kedua, wa fihil afkar. Zaman sekarang ini yang kita berada banyak sekali pemikiran-pemikiran. Wal madahib, kelompok-kelompok, kelompok pula, kelompok ini, kelompok itu, buang-buang waktunya bukan. Jelas kelompok. Madahib al-afkar. Mutakatsiratul ahzab, bermunculan banyak sekali ahzab, kelompok-kelompok itu. Kelompok yang besar mungkin di kota inilah punya murid, dia menemukan lagi di sini, di kecamatan ini, wah banyak sekali. Wal jamaat, jamaah juga. Ya, jamaah tanding, jamaah jihad. Hatta asbah kathirun minas sabab, sampai mayoritas para pemuda kita ini la yadri ila ayil jamaah, tidak tahu. Para pemuda ini tertipu, tidak tahu mana jamaah. Yuntasibuna, sehingga para sahabat pemuda itu tidak tahu pada zaman mana dia intisab bergabung. Saya harus ngaji di mana? Saya harus belajar kepada siapa? Saya harus mengambil teman siapa? Tidak paham, tidak tahu, masih bingung. Ketemu ini, dekatnya dengan ini, berdasarkan hati, pihak perasaan, tidak berdasarkan ilmu. Mayoritas para pemuda demikian, tidak tahu harus intisab kepada bergabung jamaah itu kepada jamaah yang mana. Fahuna ya'ti jawab. Maka sekarang kita mendapatkan jawabannya, ya kan? Dari pembahasan mendapatkan jawaban. Fil ayat wa fil hadis al matkurin. Dari ayat dan hadis tadi juga yang diterangkan oleh Al Imam Ibnu Qayyim, ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, sehingga siapapun orangnya, apa kedudukannya, tetangga atau kerabat, kalau tidak mendakwahkan kepada Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat, tidak wajib kita ikuti. Siapa yang mewajibkan kita mengikutinya? Apakah ketika kita tidak mengikuti kelompok ini, kelompok Syiah, kelompok Khawarij, kelompok Sufi, kita akan dihukum diikop? Tidak ada. Tidak ada yang memaksa. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari penjelasan yang kita dapatkan tadi untuk memilih. Ya, termasuk anak tidak wajib memaksa. Untuk memilih, kita diberi pemahaman dulu, metode yang sangat bagus sekali untuk takdir pendidikan untuk anak juga. Anak jangan dikasih pemahaman dulu baru. Seperti kita diajarkan para ulama, dikasih pemahaman dulu. Al-Qur'an jelas, semua orang tidak mengingkarinya kebenarannya. Hadis juga, apalagi hadis sahih. Qaulnya para ulama yang ma'rufin di kalangan kita yang kita kenal mengajar menerangkan demikian. Sehingga kita dengan ikhlas, dengan istilahnya lego-lego ya, bahasa Jawa, menerima inilah yang hak tanpa paksaan, tanpa dorongan dari temannya. Inilah, mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah, ya, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu yang datangnya dari Allah, dari Rasulnya, dari para sahabatnya. Kemudian faman za'ama, maka barang siapa yang menganggap bi anna yattabi' al-kitab wa sunnah wa la yattabi' salafus saleh, barang siapa yang menyangka bahasanya mengikuti al-kitab wa sunnah, wala, dia mengatakan menyangka dirinya mengikuti al-kitab wa sunnah, akan tetapi wala yattabi' salafus saleh, tidak mengikuti salafus saleh, wayakul bilisani hal, baik dia mengatakan dengan bentuk dohirnya, perangannya, waqad yaqulu bilisani qal, atau dari ucapannya, ya, orang tersebut atau kelompok tersebut, saya mendakwakan di atas Alkitab Sunnah, Alkitab Sunnah, baik secara ya dohirnya, bajunya, mungkin sikapnya, Alkitab Sunnah demikian, ya, atau dari ucapannya, dakwanya, mungkin ceramahnya di mimbar, akan tapi la yattabi' sabil salafus saleh, dia tidak mengikuti salafus saleh, maka dikatakan pada orang tersebut hum rijal wa nahnu rijal, kamu seorang laki-laki dan saya juga seorang laki-laki, ya, kamu seorang laki-laki dan saya seorang laki-laki, fa innahu yakunu bizaik fiddolal i'timadu ala aklihi wal hawa, karena orang tersebut mengatakan dakwahnya di atas kitab sunnah tanpa pemahaman salafus saleh, dia laki-laki dan saya laki-laki juga, ya, pasti mereka yang mengatakan di atas kitab sunnah dan tidak memakai salafus saleh, dakwahnya adalah zaid fiddolal, ya, pasti dakwahnya akan menyimpang sesat. I'timadu ala aklihi, dia di dalam dakwahnya itu bersandar pada akalnya dan hawa nafsunya. Wa iyadu billah, ya, wa iyadu billah. Ini bimbingan para ulama, ya, yang kita sampaikan dalam hal ini Al-Imam Al-Albani, semoga Allah merahmatinya, penjelasan yang sangat bagus sekali, terutama untuk kita semua, di akhir zaman ini yang dekat dengan salah satu tanda yang kiamat adalah dicabutnya ilmu, ya, diangkatnya ilmu dengan dimatikan para ulama sehingga permunculan orang-orang yang jahil. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang jelek, apalagi untuk belajar kepada mereka. Sehingga kita perlu sekali bimbingan para ulama di dalam kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya, atau bimbingan nasihat secara langsung. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa langsung melihat masyayikh yang setiap tahun datang ke sini, atau bisa menikmati karangan-karangan beliau, ya, untuk membimbing kita, menasihati kita pada jalan yang benar, ya, tidak ragu lagi, tidak apa ya, setengah-setengah pasti. Katanya apa, Markas Brimob itu kalau ragu-ragu mundur, ya. Ketika ada orang mau daftar tapi yang jadi Brimob, siap enggak ya? Sama. Kalau ragu-ragu mundur, seru mundur. Di dalam dini tidak ada ragu-ragu, adanya adalah al-haq. Ketika kita paham ini al-haq, pegang, jangan sampai kita lepaskan. Jika kita berada di maktabahnya Syekh Abdullah Salfik Ad-Dawfiri, menemukan satu kitab yang bagus sekali, karangan Dr. Ahmad Umar bin Salim Al-Basmul. Berapa tahun yang lalu ya, pernah ke Indonesia juga. Umar Salim Basmul, ya. Ketika kita membaca kitab tersebut, di antara kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilmu yang pernah anda lihat adalah kitab yang sangat bagus sekali, ya, yang dia mensyarah ucapan Al-Imam Ibn Sirin, inna hada ilmu din, sebagaimana yang ada di Fakhtat Jusur Ahad itu, ya. Dari mana kita mengambil ilmu? Anda telah membaca kitab tersebut walaupun tidak punya aslinya, tapi karena isinya bagus sekali, segera Anda pindahkan di dalam catatan-catatan satu tahun lebih yang lalu. Dan ketika anak kecember di pondoknya Ustaz Lokman, Anda melihat kitab tersebut ada di tempatnya Ustaz, tapi dalam bentuk fotokopi. Alhamdulillah, Anda bersyukur karena kitab tersebut sudah masuk di Indonesia. Di antara nasihat beliau, ya, yang pertama adalah inna Allah azza wa jal qad amarna bitafaqquh fiddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semua untuk tafaqquh fiddin. Kemarin sudah kita bahas tentang al-fiqh. Apa al-fiqh kemarin? Al-ahkam, yaitu pemahaman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memahami agama ini. Wa ma'rifatu ahkamihi alladhi nahtaju ilaiha fi yaumina wa lailatina. Kita memahami hukum-hukum agama ini karena nahtaju ilaiha, kita semua membutuhkan, fi yaumina, hari-hari kita, wa fi lailatina, di malam-malam kita butuhkan. Kita mau tidur enggak bisa, tetap membutuhkan doa mau tidur. Kalau sunnah, contoh sunnah satu ini kita tinggalkan, pasti dan pasti syaitan akan mengganggu kita. Kita akan diserang, karena syaitan itu akan menyerang manusia pada beberapa keadaan. Ketika seorang itu marah, orang yang marah itu mudah sekali dimasuki syaitan. Maka banyak sekali anjuran untuk menjauhi sikap marah itu. Kemudian yang kedua, yaitu ketika kita ghaflah, lalai, ketika kita lalai, syaitan masukin kita, palingkan. Marah, lalai, satunya ketika kita marah, ketika kita tidak lalai, ya. ini pintu-pintu syaitan yang celah bagi manusia untuk menggodanya, maka tidak bisa kita tameng, kita tolak, kecuali dengan ilmu, dengan zikir. Pagi bangun tidur, mau hamam, masuk hamam, keluar hamam, masuk masjid, keluar masjid. Ini kan aktivitas kita setiap hari, ya. Tidak bisa tidak harus kita. Maka kita membutuhkan ahkam agama ini, mempelajari agama ini, fi yaumina wa lailatina, pada hari-hari dan malamnya. Kama qala ta'ala, kemudian beliau menerangkan satu ayat. Walaula nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqu fid-din walyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surat At-Taubah ayat 120. Syekh Salim Basmul membawakan ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, walaula nafara min kulli fitqatin, adalah sebagian kelompok, ada sebagian kelompok di antara kalian, liyatafaqahu fid-din, untuk memahami agama ini. Tujuannya apa? Liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, idza raja'u ilaihim, apabila dia kembali, la'allahum yahdharun, agar ya, ini semua menjadi peringatan ya, bagi kaum kita. Mungkin di sini kos ya, ketika kembali ke desa, kampung, mana-mana pun, luar kota, di antara antum atau punya keluarga, bisa mengajarkannya. Tidak dipahami mohon satu kelompok, tidak semuanya harus ada yang mengajarkan, memahami ilmu. Tidak hanya sebatas itu, tapi kita semua yang butuh terhadap amalan ini adalah ya tafaqquh bid-din, wajib untuk memperdalami agama ini, agar untuk memberikan peringatan, peringatan bagi kita sendiri, bagi keluarga kita, anak-anak kita, istri kita juga mungkin. Kalau punya kesempatan, Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan untuk mungkin menjadi ketua RT atau ketua masyarakat, atau kasih kesempatan untuk tolong naik ke mimbar, kesempatan. Gunakan kesempatan itu untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat. Wa qala Syekh Asy-Sya'di rahimahullah, diterangkan oleh Al-Imam Asy-Sya'di tentang ayat ini, liyata'allamu ilma syar'i wa ya'lamu ma'anihi, adalah kita mempelajari ilmu syar'i dan mempelajari makna-makna yang dikandungnya, wa yafqahu asraruhu, dan memahami asrar, rahasia-rahasia. Ketika ayat kita baca, kita mungkin enggak paham. Sebenarnya di situ ada rahasia-rahasia yang terpendam, yang untuk kemanfaatan diri kita. Hadis, satu hadis, oh iya sudah kita dengar, sudah. Apakah titik sampai itu? Tidak. Kita harus mencari rahasia apa yang terkandung di dalam pelajaran hadis tersebut. Karena ilmu yang tertinggi adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Tentunya di situ, walaupun satu kata yang pendek, mengandungi makna-makna yang luas sekali. Jika ketika antum mendapatkan suatu pemahaman walaupun satu ayat, ini akan benar-benar lebih lezat daripada makan dan minum. Makan dulu sebentar, ini baru asik penjelasan ini, masya Allah. Kalau bisa ri menari ya, karena kebahagiaan yang tidak terukur. Imam Syafi'i ketika dia mendapatkan satu faedah dari hadis, dia menari, menari dengan pedangnya, tidak tahu gimana, karena gembiranya, iya, ya, gembiranya. Atau yang sekarang mungkin langsung jatuh di kasur, insyaallah, ya, karena senang ya, iya. Sampai kalau ditawari minum, sebentar dulu ini baru asik. Satu penggal hadis ayat yang pendek, karena memang rahasianya itu begitu luas dan agung, yang hanya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hidayah tersebut. Wala ya'lamu ghairuhum, dan mengajarkan kepada yang lainnya, liyundhira qaumam idza raja'u ilaihim, ketika kembali kepada kaumnya agar kaumnya tersebut mendapat faedah pelajaran dari apa yang kita pelajari. Berulang-ulang ana sampaikan, ilmu yang bermanfaat itu apa? Adalah yang untuk kita dan orang lain. Kalau ilmu untuk kita toh, namanya tidak bermanfaat. Bermanfaat untuk satu orang, tapi untuk teman kita, keluarga kita, anak kita, walaupun seberapa menit antum sampaikan, ya, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Apalagi bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Untuk dunia kita terselamatkan dari murka azab Allah, di akhirat diselamatkan dari neraka dan dimasukkan di dalam surga. Fi hadhil fadilah al-ilmu, di dalam ayat ini kata Al-Imam As-Sa'di ada keutamaan ilmu, sehingga Syekh Salim Al-Basmud membawakan dalil ayat ini tentang keutamaan ilmu. Khususan li fiqh fiddin, khususnya fiqh fiddin, memahami agama. Wa anna ahamal umur, karena fiqh fiddin ini adalah perkara yang sangat penting. Wa anna man ta'allama ilman fa 'alai nasru, maka barang siapa yang mempelajari ilmu maka dia akan mendapatkan pertolongan, ya, bil ibad, di dalam ibadahnya. Wa nasihatuhum fihi fa inna intishara ilmu 'anil 'alim min barakati wa ajrihi, dan merupakan nasihat kepada mereka bahwasanya intisyara, musyawarah, kita belajar tentang ilmu, anil alim, kepada orang yang alim, kepada para ulama, akan mendapatkan barokah. Al-barokah an-nama, ya. Wa'ajr, balasan yang tanpanya. Ini jangan diragukan. Jadi tidak sia-sia kita duduk di sini pagi sampai jam sekian, tidak rugi sudah. Wala sak wala rai, tidak diragukan lagi akan mendapatkan barokah dan pahala manakala kita niatkan ikhlas lillahi taala dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz sudah. Ustaz sudah. Baik. Ya, insyaallah sebelum menyampaikan ke hadirin semua, tetap kita akan bahas tentang kemuliaan ilmu, tapi pembahasan lebih mengkerucut. Artinya apa sih faedahnya ketika kita belajar tentang ilmu agama ini akan dapatkan, sehingga kita ketika kita memahami faedahnya belajar, kita akan lebih semangat, dan ketika putus kita akan terngiang-ngiang, tersadarkan, oh ya, faedahnya begitu luas dan dalam, sehingga kalau saya tinggalkan, kalau saya jauhi akan rugi. Ini salah satunya. Kemudian mungkin setelah itu, ya, ana sendiri, ya, ketika melihat antum semua ingin memberikan sesuatu yang berharga bagi antum semua, karena dalam belajar itu adalah harus ada target. Kalau kita cuma belajar, faedahnya kecil sekali. Faedahnya kecil sekali, wallah ya. Tapi kalau kita ada target, sehingga antum mungkin berpisah dengan gurunya, enggak ada di Solo lagi, akan tetap mendapat maklumat. Tulisan itu yang berharga. Kalau nanti suatu saat antum ketemu guru yang lebih alim, mengajarkan kitab itu juga, sehingga dapat faedah. Tapi dasarnya itu harus antum pegang. Sehingga ana mengusulkan seperti diniyah, ya, untuk kita membahas usul salasa, waidul arba, arba innawawi, baik dunia, sholat, dan dunia, yaitu nahwu. Sehingga lima hal ini ketika sudah dapatkan, walaupun secara yang muyassar, ya, yang ringkas, Tapi yang sudah mendapatkan makan ini sudah cukup. Anda punya kesempatan bisa ke Yaman sudah pernah belajar ini. Antum terkena suatu tugas dan lainnya, antum dasarnya sudah mempunyai, sudah memegangi, sehingga ketika mendatangi halaqah majelis yang lainnya, dasarnya antum sudah mendapatkan. Ini faedahnya lebih besar sekali bagi kita semua. Ya, mungkin kalau antum bisa pegang ini, ya, dasar-dasar ini, walaupun ini matang, antum menjasar lebih mudah. Lebih gampang yang pernah tinggal anda mengembangkan. Tapi kalau yang dasar ini anda belum dapatkan, faedahnya kurang sedikit lagi. Ilmu anda umur bertambah ya, cuma demikian terus ya. Apa artinya apa ya, marhalah marotepnya itu enggak nambah sejalan dengan waktu. Maka mudah-mudahan ya, bimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan untuk bisa intensif dalam kita belajar itu untuk membekali. Seperti kita kuliah kan mesti ada kan kurikulumnya. Kalau antum nggak ikuti kurikulum ya cuma dapat pernah belajar ini belajar ini. Hasilnya mudah-mudahan tentang kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan untuk belajar ini dan nggak lupa terus berdoa. Karena kita yakin nanti akan disebutkan di dalam faedah ilmu majelis kita ini adalah didatangi oleh para malaikat, tentunya kita memperbanyak doa. Terus antum mau minta apa di majelis ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kita tutup subhanallah.